sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan kepada sesama yang lain, istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Mari kita cari yang bisa memberikan syafaat untuk berdoa kepada Rabb kita, sehingga kita bisa beristirahat min makanina, dari tempat ini. Tempat ini maksudnya adalah arasat yaumil qiyamah, padang mahsyar. Itu istilah lainnya arasat yaumil qiyamah. Fayatuna Adama, kemudian mereka mendatangi Adam. Fayaquluna, mereka mengatakan, antal ladzi khalaqakallahu biyadih. Engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan rohnya kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadamu. Ada tiga kelebihan yang diberikan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Kelebihan yang pertama, Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Karena itulah iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, Allah sebutkan kelebihan Adam. Ma mana'aka lima antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada ciptaan yang aku ciptakan dengan, yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Sehingga di antara keistimewaan Adam alaihi salatu wasalam yang berbeda dengan makhluk yang lain, Allah ciptakan Adam melalui kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prosesnya wallahu alam, tapi kita imani seperti ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Berbeda dengan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dengan tangannya, tapi melalui proses sebagaimana yang terjadi pada umumnya manusia. Terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, kemudian terbentuklah manusia. Adam alaihi salatu wasalam sebelumnya tidak ada. Tidak ada manusia, kemudian Allah ciptakan dari tanah liat. Karena itulah asal penciptaan Adam dengan asal penciptaan manusia selain Adam berbeda. Kalau asal penciptaan Adam dari tanah, sementara keturunannya diciptakan dari air mani. Sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Mu'minun, gimana? Thumma ja'ala naslahu mimma immahin. Kemudian aku ciptakan keturunannya dari air yang hina. Allah ciptakan Adam mintin, dari tanah, dan Allah ciptakan keturunannya dari air mani. Sehingga berbeda proses penciptaan Adam dengan penciptaan selain Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Adam. Ini kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga adalah Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan sujudnya malaikat kepada Adam, ini sujud dalam rangka ikraman li Adam. Sujud dalam rangka untuk memuliakan Adam. Dan sujudnya malaikat kepada Adam, ini dalam rangka untuk menjalankan perintah siapa? Perintah Allah, bukan perintah Adam. Karena itulah sujudnya malaikat kepada Adam hakikatnya adalah ibadah kepada Allah dan bukan beribadah kepada Adam. Sehingga ketika iblis menolak, maka iblis dicap tidak mau beribadah kepada Allah. Fashfa' lana 'inda rabbina. Karena itu berikanlah syafaat untuk kami dengan berdoa kepada Rabb kita. Fayaqulu, kemudian Adam mengatakan, lastu hunaka. Lastu hunaka. Artinya aku tidak layak. Aku tidak layak untuk berdoa di waktu ini. Wa yadhkuru khati'atahu, dan Adam menyebutkan kesalahannya. Wa yaqul, kemudian Adam mengatakan, i'tu Nuhan, datanglah kepada Nabi Nuh. Dan Nuh alaihi salatu wassalam dinamakan Nuh menurut sebagian ahli bahasa dari kata nauh yang artinya menangis, karena beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang rajin menangis. I'tu Nuhan, silakan datang kepada Nabi Nuh, awwala rasulin ba'athahu Allah, rasul pertama yang diutus oleh Allah. Adam alaihi salam menyatakan Nuh adalah rasul pertama. Berarti Adam rasul bukan? Bukan. Adam bukan rasul. Lalu apa status Adam? Status Adam adalah nabi dan bukan rasul. Berarti ini menunjukkan bahasanya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Merapat, taqaddam. Silahkan masuk, Pak. Baik, kita ulangi. Adam mengatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Berarti Adam bukan rasul. Lalu apa status Adam? Adam seorang nabi. Dan ini menunjukkan bahasanya nabi dan rasul itu berbeda. Ada nabi dan ada rasul. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang perbedaan nabi dan rasul. Di antara pendapat yang masyhur, perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi orang yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkannya. Sehingga kalaupun dia berdakwah, itu sifatnya hanya kesadaran pribadi, keinginan pribadi. Tidak ada kewajiban. Sementara rasul, orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkannya. Karena itulah secara umum pengikut rasul lebih banyak dibandingkan pengikut nabi. Dan di sini kita bisa memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercerita bahasanya, Allah memperlihatkan kepadaku seluruh umat. Lalu aku melihat faraitu nabiyan wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang cuma membawa pengikut satu atau dua orang. Ada nabi yang sama sekali tidak membawa pengikut. Bukan karena nabinya tidak berdakwah atau bukan karena pengikutnya yang sedikit, tapi karena nabinya tidak berdakwah menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka dia cuma bawa satu dua pengikut atau bahkan tidak membawa pengikut sama sekali. Itu salah satu di antara maknanya adalah ini bukti kalau nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul adalah bukan dari sisi kewajiban dakwah, tapi dari sisi status wahyu. Kalau para nabi, mereka dapat wahyu dari Allah, tapi syariatnya mengikuti rasul sebelumnya. Sehingga ketika dia beramal, mengikuti syariat rasul sebelumnya. Sementara para rasul, mereka yang diutus oleh Allah dan dia punya syariat tersendiri. Dan di antara alasan pendapat ini adalah karena yang namanya ilmu itu wajib disampaikan. Jika ilmu wajib disampaikan, apalagi wahyu yang disampaikan kepada para nabi, maka statusnya lebih wajib untuk didakwahkan dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh selain nabi. Kita saja yang punya ilmu wajib enggak menyampaikannya? Wajib. Kita wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Apabila ilmu yang kita miliki, padahal kita bukan nabi, wajib untuk kita sampaikan kepada orang lain, apalagi para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada pernyataan bahwasanya nabi tidak wajib untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepadanya, ini jelas bertentangan dengan prinsip dakwah. di mana Allah mewajibkan kepada siapapun yang punya ilmu untuk menyampaikan ilmunya. Ala kulli hal, wallahu ta'ala alam, intinya Nabi dan Rasul beda. Cuman masalah perbedaannya, titik perbedaannya, ulama beda pendapat. Kemudian Nuh dinyatakan awwala rasulin, dia adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Fayatunahu, akhirnya mereka pun mendatangi Nuh. Lalu Nuh mengatakan lastu hunaka, aku tidak layak. Wa yadhkuru khati'atahu, dan Nuh menyebutkan kesalahannya. Lalu Nuh menyarankan itu Ibrahim, datanglah kepada Ibrahim. Alladhi ittakhadahu Allahu khalilan, manusia yang Allah jadikan sebagai khalil. Akhirnya mereka pun datang kepada Ibrahim, dan Ibrahim mengatakan lastu hunaka. Di sini ada kelebihan yang dimiliki oleh Ibrahim. Apa kelebihannya? Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Berarti Nuh bukan khalil. Ibrahim, Adam alaihi salatu wasalam tidak memiliki derajat khalil. Karena pujian yang diberikan oleh para nabi ini kepada Ibrahim adalah dia khalil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sehingga nabi yang berstatus sebagai khalil Allah hanya dua. Pertama Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Yang ini menunjukkan kalau derajat khullah itu derajat yang istimewa. Karena itulah ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam dipuji dalam hadis ini, beliau disebutkan kelebihannya. Ibrahim adalah khalilan, khalil Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mendatangi Ibrahim dan mereka mengatakan lastu hunaka, aku tidak layak. Ibrahim mengatakan aku tidak layak. Dan Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Lalu Ibrahim menyarankan datanglah kepada Musa. Alladzi kallamahu Allah, nabi yang Allah ajak bicara secara langsung. Fayatunahu, lalu mereka pun mendatangi Musa. Di sini kelebihan Musa adalah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berbeda dengan nabi yang lain. Para nabi dapat wahyu dari Allah tapi tidak sebagaimana kejadian yang pernah dialami oleh Musa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung dengan Allah ketika kapan? Mi'raj. Musa alaihi salatu wasallam berbicara langsung dengan Allah ketika berada di mana? Wadi Tua. Di innaka bil wadi al muqaddasi Tua, engkau berada di sebuah lembah suci yaitu lembah Tua. Dan itu berada di bumi. Itu berada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut lembah ini sebagai lembah suci. Dan itu di daerah mana? Di daerah mana? Di Tursina, di bukit Tursina. Makanya Allah bersumpah di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal balad al-amin. Allah bersumpah dengan tiga tempat yang istimewa. Yang pertama adalah tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Di mana? Di Syam. Di sinilah turunnya Injil. Yang kedua di Tursina. Waturi sinin, di sinilah turunnya Taurat. Dan yang ketiga wahadzal balad, dan negeri ini yang aman yaitu Mekah, turunnya Al-Qur'an. Allah bersumpah di tiga tempat yang istimewa di surat At-Tin. Sehingga Musa bergelar Kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa secara langsung. Fayatunahu, lalu mereka pun datang kepada Musa dan Musa mengatakan lastu hunaka, aku tidak layak. dan Musa menyebutkan kesalahannya. Kemudian Musa menyampaikan, datangilah Isa. Kemudian mereka pun mendatangi Isa dan Isa mengatakan, lastu hunaka, aku tidak layak. Itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan antara para nabi ulul azmi yang atau para nabi empat sebelumnya, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dengan Isa? Apa perbedaannya? Para nabi yang empat sebelumnya, ketika mereka mengalihkan kepada nabi yang lain, mereka menyebutkan kesalahannya. Saya pernah berbuat salah seperti ini. Saya enggak layak untuk berdoa. Silakan datang ke nabi itu. Nabi yang selanjutnya juga sama. Saya pernah berbuat salah seperti ini. Lastu hunaka, saya enggak layak. Silakan kamu datang ke nabi itu. Dan begitu seterusnya. Tapi beda dengan Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa alaihi salatu wasalam ketika didatangi, beliau mengatakan lastu hunaka, saya tidak layak, tapi langsung datang kepada Muhammad. Langsung datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya. Kalau Musa menyebutkan kesalahannya, berarti alasan kenapa beliau mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena kesalahan. Tapi ketika Musa tidak menyebutkan kesalahan, alasan kenapa beliau mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau lebih afdal. Maka Musa tidak Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau adalah manusia yang dosanya telah diampuni, dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Fayatuni, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka pun mendatangiku. Fastadinu ala rabbi, kemudian aku minta izin kepada Rabbku. Fa idza raaituhu waqatu sajida. Tiba-tiba ketika aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, aku pun bersujud. Fayad'uni ma syaa Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yata'uni, membiarkanku untuk bersujud dalam waktu yang masya Allah. Masya Allah itu batasnya wallahu a'lam. Allah membiarkanku untuk bersujud dalam batas waktu yang wallahu a'lam, artinya sangat lama. Thumma yuqal, kemudian setelah itu dipanggil, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah kamu akan dikasih. Wa qul yusma', ucapkan apapun maka ucapanmu akan didengar. Wasyfa' tu syafa', berikanlah syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan. Fa'arfa'u ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Kemudian aku pun mengangkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Dan yang dimaksud pujian di sini adalah Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna. Asma'ul Husna yang baru Allah ajarkan ketika di padang mahsyar. Artinya di bumi ini enggak ada. Berarti Asma'ul Husna apakah semuanya sudah diajarkan oleh Allah? Apakah semuanya sudah diajarkan oleh Allah? Belum. Masih banyak Asma'ul Husna yang disimpan oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah, dan belum Allah ajarkan kepada umat manusia. Karena itulah kalau kita diminta untuk memuji Allah, pujilah Allah sesuai dengan pujian yang total, maka kita tidak akan mungkin mampu melakukannya. Karena ada pujian yang Allah yang kita tidak tahu bagaimana cara memujinya. Kalimat seperti apa yang harus saya berikan untuk memuji Allah 100% sempurna, kita enggak tahu. Yang bisa kita ketahui hanya Asma'ul Husna ada dalam Al-Quran, itu pun jarang kita perhatikan ya. Makanya kita kan kadang kurang perhatian dengan ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah Maha Rahman Rahim, dan nama Asma'ul Husna yang lain. Dan Nabi SAW mengakui hal ini ketika beliau salat witir. Maka saat salat witir beliau membaca, dan salah satu di antara cuplikan bacaan itu beliau mengatakan, La uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu untuk memberikan pujian kepadamu. Anta engkau ya Allah, kama athnaita ala nafsik. Sebagaimana pujian yang engkau berikan kepada dirimu sendiri. Maka satu-satunya zat yang bisa memuji dirinya secara sempurna hanya Allah. Kita tidak bisa memuji Allah sebagaimana pujian yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dan itu kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita akui. Maka zikir yang banyak yang kita ucapkan itu belum memenuhi pujian yang Allah Subhanahu wa taala huwa ahlun lahu, yang Allah berhak untuk mendapatkannya. Karena masih banyak pujian yang belum kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Summa ashfa'u fayahuddu li haddan, kemudian aku pun memberi syafaat ya, dan yahuddu li haddan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepadaku. Summa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhum ilal jannah, lalu aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Summa a'udu, kemudian aku kembali lalu aku sujud sebagaimana sujud sebelumnya. Dan di sini kata beliau diulangi 3 atau 4 kali sampai banyak sekali yang diselamatkan dari neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian beliau diselamatkan dari neraka setelah dikabulkan oleh Allah permintaan syafaatnya. Lalu selesai itu beliau sujud lagi, kemudian Allah kabulkan syafaatnya, lalu beliau selamatkan orang berada di neraka, dan begitu seterusnya sampai kata beliau hatta ma yabqa finnar illa man habasahul Quran, sehingga tidak tersisa di neraka kecuali orang yang tertahan oleh Al-Quran. Apa yang dimaksud tertahan oleh Al-Quran? Yang dinas oleh Al-Quran, dinyatakan tegas oleh Al-Quran, dia tidak akan selamat dari neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, karena Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah juga mengatakan innallaha wa man yushrik billah faqad harramallah alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik Allah haramkan untuk masuk surga. Itulah orang yang ditahan oleh Al-Quran sehingga tidak bisa keluar dari neraka. Walhamdulillah Allah pilihkan kita hidayah iman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hidayah ini Allah pertahankan pada diri kita sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan membaca hadis Anas bin Malik. Hadisnya semisal dengan hadis sebelumnya. Di situ ada cerita manusia mendatangi para nabi ulul azmi. Mereka datang kepada Adam dan Adam mengatakan lastu hunaka. Kita baca secara ringkas. Lalu beliau meminta datanglah kepada Ibrahim karena dia adalah Khalilur Rahman. Mereka datang kepada Ibrahim dan Ibrahim mengatakan lastu laha, aku enggak layak untuk itu. Tapi datanglah kepada Musa. Atau sebelumnya Nuh ada? Nuh dilewati ya. Ini langsung Ibrahim. Lalu Musa mengatakan lastu laha, aku enggak layak, tapi datanglah kepada Isa. Karena Isa adalah ruhullah, ruh Allah. Semua ruh Allah, tapi kenapa Isa dapat gelar ruh Allah? Karena ruhnya Isa itu dibawa khusus atas perintah Allah melalui malaikat. Ya. Ketika malaikat datang kepada Maryam, dia mengatakan, saya diutus oleh Allah li'ahabalaka gulaman, untuk memberikan anak kepadamu. Qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar. Kemudian Maryam mengatakan bagaimana mungkin saya bisa punya anak padahal saya tidak pernah disentuh lelaki. Kemudian malaikat ini mengatakan qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Malaikat mengatakan, Rabku mengatakan, itu mudah bagiku. Wa kana amrun maqdiyah, dan keputusan sudah dinyatakan, sudah ditegaskan bahasanya kamu akan punya anak. Ya. Akhirnya ditiupkanlah roh itu kepada Maryam. Maka roh ini istimewa karena ada perintah khusus. Sampai roh ini sebelum ditiupkan, dialog dulu antara objek dengan malaikat yang membawanya, antara Maryam dengan malaikat yang membawanya. Anda bisa bayangkan, malaikat ketika itu datang dalam wujud lelaki yang sangat ganteng, mendatangi Maryam yang sedang sendirian perawan, berada di satu ruangan cuman berdua. Sehingga Maryam mengatakan, inni a'udhu birrahmani inkunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu adalah orang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahbalaki gulaman zakiyya. Kemudian malaikat mengatakan, aku adalah utusan Rabbmu untuk memberikan kamu gulam, anak yang suci. Jadi roh ini sudah dibawa oleh malaikat tadi sebelum ditiupkan, dialog terlebih dahulu. Sementara roh kita ketika dibawa oleh malaikat yang membawa beda dengan malaikat ini. Dan pakai dialog enggak? Ibu kita ditawari, mau enggak dikasih roh kayak gini? Silahkan pilih, ini ada banyak pilihan roh. Enggak ada. Ngerti-ngerti pokoknya sudah hidup. Padahal orangnya tidak pernah merasakan bagaimana proses ditiupkannya roh. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Yang dimaksud kalimatnya adalah melalui firman-Nya, kun. Karena yang diciptakan oleh Allah itu ada dua. Ada yang melalui firman kun dan ada yang tidak melalui firman kun. Yang melalui firman kun itu yang tidak mengalami proses. Yang tidak mengalami proses. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Keputusan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun, maka jadi. Meskipun tidak ada proses sama sekali. Dan Isa alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya, kun. Kemudian jadilah Isa. Karena itulah Isa disebut kalimatullah, kalimat Allah. Lalu mereka mendatangi Isa, lalu Isa mengatakan, lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin. Aku tidak layak, tapi datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendatangiku, lalu aku mengatakan, ana laha, ana laha. Aku yang berhak, aku yang berhak. Aku yang berhak. Siapa yang bilang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliaulah yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan syafa'atul uzma. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa setelah adzan. Ya. Wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada. Dan tunjuklah Muhammad untuk menempati maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Janjinya di mana? Janjinya di mana? Di surat Al-Isra. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tahajud di waktu malam, maka Allah akan menunjukmu untuk menempati maqam mahmud. Sehingga maqam mahmud yang ditempati nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ya, saya yang berhak untuk mendapatkannya. Fa astadzinu ala rabbi, kemudian aku minta izin kepada Rabbku, fayudzanu li, lalu dia pun mengizinkanku. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. Allah mengilhamkan kepadaku berbagai macam pujian yang aku gunakan untuk memuji Allah. La tahdurunil an, yang sekarang belum aku ketahui. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu asmaul husna semuanya. Ada sebagian asmaul husna yang baru ditunjukkan oleh Allah di hari kiamat. Lalu aku pun memuji Allah bitil kal mahamid, dengan pujian itu. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku sujud kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa kul yusma' laka wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Silakan ucapkan, kamu didengar. Dan mintalah, kamu akan dikasih. Wasyfa' tu syafa', berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan dikabulkan. Fa'akul, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi, ummati. Ya Allah, umatku. Beliau tidak mengatakan, ahli baiti. Tapi yang boleh katakan apa? Umatku. Karena semua yang muslim adalah umat Nabi SAW. Menunjukkan bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya, sehingga kita layak untuk berterima kasih kepada beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai kita, ya. Meskipun bisa jadi kita tidak tahu kalau beliau mencintai kita. Bani Israel itu sangat disayangi oleh Nabi Musa. Meskipun Bani Israel enggak tahu kalau Musa sangat menyayangi mereka. Sehingga mereka menghina Musa, mengejek Musa, ya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Meskipun bisa jadi umatnya tidak tahu kalau mereka dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada di antara mereka yang menghina beliau, mengejek beliau, dan seterusnya. Apa bukti cintanya? Kita berusaha, beliau sangat berharap agar kita semuanya selamat di akhirat. Maka beliau mengatakan, ummati. Lalu disampaikan, intolik. Fa'akhrij man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Silakan berangkat. Keluarkan manusia yang dalam hatinya ada iman seberat biji sya'ir. Sya'ir itu gandum kasar. Kemudian aku pun berangkat dan aku lakukan. Kemudian aku kembali setelah menyelamatkan banyak orang yang memiliki iman seberat biji sya'ir. Lalu aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian tadi. Sambil bersujud, lalu aku dipanggil, wahai Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sampaikan kamu akan didengar, mintalah kamu akan dikasih, berikan syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Dan beliau mengatakan, ummati. Kemudian beliau diminta, keluarkan siapapun dari neraka yang memiliki iman dalam hatinya seberat dzarrah atau khardalah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Saya tadi mencoba untuk mencari makna dzarrah. Mithqal itu artinya berat ya. Dari kata saqal. Dan dzarrah kata Ibnul Jauzi ada 5 tafsir yang diberikan oleh ulama. Yang pertama, makna dzarrah adalah kepala semut merah. Bukan semutnya ya, tapi ndasi. Kepalanya semut merah. Ini berdasarkan riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, dzarrah maknanya adalah yasiratun minat turab. Maknanya adalah butiran pasir. Kita ambil pasir, tanah, nah, butiran-butirannya itu dzarrah. Kemudian yang ketiga, dzarrah bimakna khardal, sama dengan biji khardal, biji sesawi. Jadi bukan biji sawi, karena tanaman sawi tidak ada di sana, tapi seukuran seperti biji sawi, makanya nyebutnya sesawi. Yaitu saya cari di Wikipedia, sebenarnya apa persamaan dari khardal. Khardal itu biji tanaman. Kalau bahasa Inggrisnya mustard, nggak tahu itu. Kemudian saya cari, oh ternyata nyebutnya sesawi. Kemudian yang ketiga, dzarrah maknanya adalah titik debu yang kelihatan terbang di udara sewaktu ada cahaya matahari masuk ke dalam ruangan kita. Nah. Itu ada debunya, Pak? Ada ya? Bisa enggak ditangkap? Enggak bisa. Itu zarrah. Kemudian ada satu lagi pendapatnya, 5 ya, ini baru 4. Yang kelima lupa, Pak. Dikosongi saja nomor 5 titik-titik. Dalam kurung ustadznya lupa. Kemudian aku pun berangkat dan aku selamatkan banyak orang dari neraka. Lalu aku mengulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna adna, 3 kali. Adna adna adna. Yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dibandingkan biji khardal iman yang ada dalam hatinya. Subhanallah. Kemudian aku pun mengeluarkan mereka dari neraka. Kemudian aku pun mengulanginya sampai yang keempat. Kembali seperti yang dilakukan seperti semula. Fa'akulu, kemudian aku katakan, ya Rabbi, i'zan li fi man qala la ilaha illallah. Ya Rabbi, izinkan untukku orang yang mengucapkan la ilaha illallah selamat dari neraka. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Allah bersumpah dengan keagunganku, dengan kebesaranku, dengan kibriyaku, dengan azamahku, akan aku keluarkan dari neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti titik-titik iman yang ada dalam batin manusia itu di atas qaul la ilaha illallah. Ada ucapan la ilaha illallah, ada atasnya lagi. Disitulah ada titik-titik iman dalam hati. Berarti yang gelap lebih banyak dibandingkan yang iman. Titik imannya cuman lebih kecil dibandingkan biji khardal, dibandingkan zarrah. Wallahu alam, Allah yang paling tahu sekecil apa titik imannya. Sampai kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, izinkan aku untuk menyelamatkan dari neraka orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah ketika hidupnya. Wallahu taala alam. Apakah ini bisa dijadikan dalil pendapat kemarin yang mengatakan bahasanya apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tanpa beramal sama sekali maka dia bisa disebut mukmin? Dan dalam hal ini ulama khilaf sebagaimana penjelasan yang kemarin kita sampaikan. Wallahu taala alam. Kita masih menyisakan hadis yang sangat panjang bercerita tentang nilai terkecil iman yang mereka berhak untuk mendapatkan surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pekan depan libur dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.